Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking sanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengajian menika. Mugi-mugi enggen kita sami rawuh dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Minangka salah setunggalipun bentuk syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah. Sehingga kula panjenengan sageta nampi pinten-pinten nikmat ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa atus biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa syur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani wa ja'alni mahbuban fi kulubi ibadika wa azizan fi uyunihim wa ja'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara, dipun bahas ngingi masalah bersahabat ya. Bersahabat ini bukan sekedar kanca tapi sahabat ya. Lalu terus barengi ngelingkupi lahir batin dunia ngantos dumugi akhirat. Bilah wonten pinten-pinten kriteria utawi ciri-ciri kangge sahabat sing bener-bener kenging dijak urip dunia akhirat niku nggih. Ciri-cirine namung kalih. Namung setunggal tumindak-tumindake hal suasana lahir batine niku saged mrentek nulari tiyang sing dikancani meningkat tumuju dumateng Allah. Nomor kali nek ngomong ilmune omongane saran-sarane niku selalu nuduhne dalan tumuju dumateng Allah. Kalih syarat ikilah sing diarestani kanca nggih. Utawi sing kenging dikancani ibarate murid nggih, gurune gurune utawa beguru ibarate kanca nggih dienggo setel, dienggo setelan. Setelan perjalanan rohani tumuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten pinten-pinten komentar ya, pinten-pinten komentar dawuhipun para ulama ngingi masalah suhbah utawi kekancan. Di antawisipun kala wingi sampun dipun secara umum ya, sampun dipun dawaken bilih wal hasil min hadza ya, utawi kang hasil kang disimpulna min hadza saking iki-iki keterangan iku anna suhbata sufiyati sak temene ngancani utawa dadi sahabate wong ahli tasawuf alatikan yahsulukan bisa hasil biha kelawan kekancan mau apa kamalul intifai sempurnane manfaat li sahibi kedhe wong kang ngancani dunaman saklane wong ada kang liyane sapa manhum ing sufiyah bayane minal mansubina nyatane saking pira-pira wong kang dianggep kabeh ilat dini maring agama wal ilmi lan ahli ilmu nanging khusus li anahum krono sak temene ahli tasawuf iku khusu di tertanto akan sopo ahli tasawuf min haqa iki tauhid saking pura-pura sejatine tauhid wal ma'rifat lan pengenalan kepada Allah sing nopo fikhosa iso kelawan pura-pura kekhususan keistimewaan lam yusahim kang ora oleh bagian hum ing ahli tasawuf fiha ing dalam soal khosos keistimewaan mau sapa ghairuhum liyane ahli tasawuf. Nah niki iki panjen beda ahli ilmu apa malih ilmu pengetahuan dasare penelitian empiris nggih istilah wong sakniki empiris. Jadi sampai perilaku sosial macam-macam diteliti tiang neliti kalih tiang ngalami niku beda. Nggih. Wong neliti karo wong ngalami niku beda. Lah, tiang ahli tasawuf niku cenderung latihan ngalami. Latihan ngalami. Jadi mboten dijak bicara, lek dijak bicara malah leren niku mengke. Leren. Jadi mboten kok sering diskusi, sering ngene iki mboten. Kalau tak ada ucapan-ucapan, ucapan itu langsung merupakan semacam instruksi, sudah bukan pembahasan lagi. Ngeneo, kiai sing diwaca. Nek mengke wonten kecocokan-kecocokan perjalanan, ya sekedar cerita, berita, kabar tanpa komentar. Aku dek ini ngalami ngene-ngene. Nggih, mboten mawon pun mboten enten kok. Loh kok saged mboten dos pundi? Mboten kober ta kok saged mboten? Mboten enten pitakon mboten. Mergi napa? Ini sudah menyangkut soal pengalaman ya. Napa sing dialami, napa sing dirasa. Termasuk wonten setunggalipun cerita nggih. Jadi sing dialami para sahabat niku. Niki mulane istilahe pangkat sahabat itu luar biasa. Nukumalih terhadap puncak, pusat dari seluruh hidayah. Ini ku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa ni ku pergi kanji Nabi ni ku. Kanji Nabi ni ku setunggalipun tiang sing pun sampurno, sampurno. Enggak mulai nompo nur saking ngersani pun Allah. Nah, ni ku hal suasana batin sing dialami Rasulullah. Ni ku luar biasa, mboten. Mboten kenging diungkapne ngangge teori-teori empiris. Mulane justru Kanjeng Nabi niku nabiyil ummi. Nabi sing ora maca ora nulis. Mergo napa? Wacanan karo tulisan tidak mampu mengungkapkan apa sing dirasakne Kanjeng Nabi. Upami kok Kanjeng Nabi niku iso maca iso nulis kira-kira malah terhambat. Terhambat wahyune niku mboten saged ditampa bleng, mboten. Nah, niku panjenengan nggih kedah ngoten niku. Nah, sing penting hubungan soal kekancan sahabat nek bahasane wong sakniki nyantri lah menawa. Nyantri beguru niku nggone kiai, kiai ahli ati. Niku sing penting pihak sing dikancani lan pihak sing ngancani santrine kalih kiyaine. Iki kedua-duanya terus ada pertumbuhan dan perkembangan kerohanian. Sing kiyaine ya terus tumbuh latihan kesabaran, latihan peningkatan sabare ngadepi wong, ngadepi santri. Terus lha sing santrine nggih ngoten, terus ada pertumbuhan pengenalan terhadap Allah, rasa keimanannya. Kados sing dipun alami Sayyidina Umar. Umar bin Khattab niku suatu ketika ya, secara jujur matur dumateng Rasulullah. Mugi Kanjeng Nabi nate dawuh ngeten. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Dan ora iman seseorang iku ora iman sing sampurna. Siliramu ku rasa diarani iman sampurna sampai pada tingkat aku Rasulullah. Sampai pada tingkat aku kuwi luweh didemeni, luweh disenengi timbang bapake, timbang anake, timbang menungso kabeh. Termasuk awake dhewe. Berarti lek ningali dawuh niki, nilai pertumbuhan keimanan seorang, cara wong nandur iman ngoten, diibaratne kaya pari niku, puncak panene pari niku lek nek parine wis kuning dingkluk, ngoten ta nggih. Niku jenenge puncak sempurnane wong nandur. Lah nek sampurane tanduran iman itu sampai setingkat apa? Setingkat pada isine ati niku kebet cinta kepada Rasulullah. Niku jenenge kamalul iman. Jadi sampurane iman niku lek sampai menungso niku seneng dateng Rasulullah melebihi senenge kepada segala sesuatu. Ternyata ya suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidina Umar bin Khattab niki suatu ketika nate digandeng oleh Rasulullah teng suatu keadaan. Iki hadis dipun riwayataken dening sahabat Abdullah bin Hisham. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akhidun biati Umar bin Khattab. Suatu ketika pernah kita para sahabat ini bersama Rasulullah dan melihat Rasulullah itu memegang tangannya Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar, kesempatan digandeng Rasulullah niki kalih Umar dinggih kesempatan nglaporne secara jujur napa sing dialami atine. Lah niki lho. Dawuh maturipun terus pundi? Ya Rasulullah, wa anta ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Kanjeng Nabi lek ningali cara upamane dijlentrene dawa. Wong matur teng Kanjeng Nabi kan mboten perlu dawa-dawa nggih. Cara sakniki ajeng dijlentrene kaya-kaya Sayyidina Umar niku ngabari ngeluh dumateng Rasulullah, Kanjeng Nabi dos pundi to? Iman kula niku kok mboten saged sempurna. Lek dawuh jenengan terus sedaya niku kedah diti napa dikalahne namung demen dateng panjenengan. Lah kula niku nggih ngapunten nanyipun saged. Panjenengan menika langkung kula remeni timbang napa mawon, tapi tesih enten sing ganjel, ilamin nafsi. Rumas kula niku nek dibanding kalih awak kula nggih sik seneng awak kula kalih jenengan. Nah, ini Umar jujur mengungkapkan apa yang dirasakan. Ora kok terus takok, kok saged ngoten dos pundi iki? Ora takok ngono. Tapi secara tidak langsung terus Sayyidina Umar minta petunjuk seterusnya. Dan akhirnya terus pundi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La walladzi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Ya ora Umar ya. Ya nek panjen nek panjen wong iman sing tenan ya panggah jenenge durung sampurna. Sing sampurna tenan iku lek sampe awakmu barang katut ora mbok senengi, luwih seneng belani aku ketimbang belani awakmu. Tapi niki ungkapan mboten penting. Ungkapane Rasulullah ngeten iki mboten penting. Ternyata napa? Kanjeng Nabi kalih napa nyekel astane Sayyidina Umar nggih. Astane Sayyidina Umar iki ditemplai astane Rasulullah, ini sudah nyetrum mboten. Ketika Rasulullah dengan tak napa? Ora ngono kuwi. jeni pangeran sing nguasani ingsun. Dawuh Kanjeng Nabi. Hatta akuna sehingga ana sapa ingsun niku ahabba luwih gen senengi ilaika mung kowe sira min nafsika tinimbang saking awak sira dhewe. Faqala lahu Umar. Duh. Langsung secara spontan terjadi perubahan rasa. Nggih Kanjeng Nabi. Fa innahu al-ana wallahi la anta ahabba ilayya la ahabbu ilayya min nafsi. Duh. Nggih Kanjeng Nabi, nggih. Sakniki demi Allah sakniki niki pun awak kula mboten penting, sing penting jenengan. Nah, kok begitu cepat prosesnya? Nah, itulah hal namanya. Hale Rasulullah ketika memegang Sayyidina Umar dengan memancarkan cahaya keimanan yang sebenarnya itu tanpa kata-kata. Tapi itu hal. Hal itu suasana lahir batin. Itu bisa memancar nulari Sayyidina Umar untuk meningkatkan iman. Nah, kekancan berguru kepada seorang mursyid. Yang mursyid itu mewarisi perilaku Rasulullah. Tidak hanya mewarisi kata-kata Rasulullah. Lain ya. Jadi enten ulama ini kusing tugasnya tablet. Ya. Menyampaikan apa yang diucapkan Rasulullah. Menyampaikan ceritanya Rasulullah. Dengan ulama yang mewarisi hal suasana lahir batinnya Rasulullah. Ini enten ulama yang model enten lah. Ini kulah sajane sing berhak diguroni, berhak dikancani. Saman kudu dadi sahabate tiyang ngoten niku supaya napa? Supaya mek katut ketularan. Jadi proses niku sudah tidak lagi terkait dengan nuwun sewu netu prusa omongan. Tapi sudah terkait dengan soal rasa yang moro-moro grek gitu ada perubahan. Ada perubahan. Asale jenengan susah, gelisah, nembe sowan salaman tok niku moro-moro persoalane wis udar karepe dhewe. Sing kadang-kadang ora didhawuhi apa napa. Paling-paling kadang malah dijak guyon. Dulu itu mulai biar kesusahannya. Ya. Ulama semudah ngotong-ngotong itu. Ini itu sakjane sing. Sing perlu saman guru ini. Saman cedeki. Ya, ya ini lah sing kelebu teng hadisi Rasulullah. Delok ulama. Delok tak itu. Ini itu sih bisa melebu suarga. Makanya. Para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa. Sak glonjom-glonjome sahabat. Pokoknya nek wong kok pernah menemui Rasulullah walaupun hanya sekilas sekali tok seumur hidup menangi dan menanginya dengan rasa iman walaupun hanya sak celeraman itu pangkat sahabat sudah disandang oleh dia dan itu imannya melebihi siapapun di bawahnya sahabat. Ini bukan apa? Mereka setrum yang Kanjeng Nabi sik gede banget. Duduk setrum keterampilan empirisnya. Duduk setrum keterampilan leh olah akalnya. Tapi setrum olah batin. Sampai iso nemplek dateng iman. Sing sejati iman dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Niku. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ana ya Umar. Ya, saiki wis berubah Umar saiki. Wis beda ta? Cara diterusne lak ngoten. Wis beda ta tapi ya, wis berubah. Nggih, pun berubah. Disitulah. Gambaran ya napa hal niku iso membangkitkan istilah sing teng dawuhipun al-hikam la tashab malayun hiduka halu wala yatumuka ala Allah maqalu aja dadi santrine wong sing ora iso bangkitno halmu aja dadi santrine wong sing dawuh-dawuhe ora nuduhno awakmu marang Allah maksude santri niki santri sing nemplek dunia akhirat lho nggih. Mboten sekedar nek nyantri golek informasi oleh mawon to nggih. Golek ilmu ku sakakeh-akehe ngoten. Kenal kiai sakakeh-akehe. Tapi sing dimaksud niki sing bener-bener sampeyan harapkan iso numbuhno gedine iman. Mboten nampung sekedar ngakehno informasi iman. Beda to nggih. Informasi iman karo gedine iman niku mboten sami. Nah, golek guru niku ya sing model ngoten niku. Dan wonten saterusipun dewi ini dipundhawuhaken tiyang sing napa nggih sing saged dikancani niku niku tiyang sing wis manekuni sampai dipun paringi umpamane nggih dewi ini diparingi contoh faman jalasa ala dukanil ator lam yafkut arroi hata toyibah. Minimal ini senajan sampean rai rakwat tuku rai soroh carane gawe lenga wangi ya. Tapi lek sampean niku lungguhe ning toko lenga wangi minimal sampean niku mambu sing enak. Syukur rek terus niku mungkin meningkat sesuai roh carane ngoplos lenga wangi. Senajan ora roh ukurane tapi wis roh praktek ya, langsung niru praktek. Baru akhir-akhir baru niku mengke alamal insana malamnya alam. Jadi ternyata proses ngerti ini kok yang zikir dhisik. Iqra bismirabbik. Maca asmane pangeranmu. Jadi wis pokoke maca tok disebut Allah Allah Allah Allah Allah. Mungkin sesene iku terus alamal insana malamnya alam. Sesene ngerti dhewe. Lho ngoten. Bon. Hadza fil khudur wal mujalasa. Padahal niki namung nekani toko lenga wangi. Niku mohon pun berpengaruh. Berpengaruh. Lha apa menela sampai pada tingkat fama dzannuka fisuhbah wal muanasa. Fama mongko ta apa iku dzannuka penyono sira fisuhbah ing dalem ngancani wal muanasa tilan apa aring apa istilahnya nggih. Muanasa niku ngeplek. Jadi kanca plek sing sampai ngerasa lek gak rono aku gak marem. Sisi ciri yang menolak orang teko ditakok-takok no. Dan sampai pada tingkat itu ya sudah barang tentu. Banyak hal yang bisa menumbuhkan. Kados ini Sayyidina Abu Bakar ini kulek tigang dinten mawon. Kok mboten pinanggih Rasulullah. Sakit panas Abu Bakar ini. Mboten kok soal nopo-nopo jane panggih Rasulullah. Ya panggih ngoten mawon kok terus. Tunggu kuenten peningkatan sing. Nun saya secara duniawi terus. Ada hal yang penting terus dibahas kayak pertemuan kabinet ngomboten. Ya pokoknya ketemu Rasulullah salaman lenggahan kadang-kadang ya padha menenge. Ngono iki langsung pun betulah oleh peningkatan iman yang luar biasa. Karena memang Rasulullah sudah menjamin bahwa al ulama warasatul anbiya. Ulama itu mewarisi para nabi. Ya berarti ada ulama yang seperti nabi itu. Jenenge wong warisan iku ya nek bagian omah, nek bagian sawah, nek sing bagian ngoten ta nggih. Lah ulama nggih ngoten, ulama warisi Rasulullah itu ya nek sing warisane marisi carane leh ngatur dunya. Napa? Dadi khalifah, dadi pemimpin, dadi presiden. Ya nek sing mewarisi Rasulullah ing dalem leh nyebar ilmu, ngabar-ngabarno ayat Allah. Enek sing mewarisi posisi didik masyarakat, didik atine masyarakat. Terus ya napa Umar sing asale bengkaroan keras atine dadi berubah jadi lembut. Ya napa sahabat Abdurrahman bin Auf sing ahli ngurusi perdagangan dadi wong sugih tapi sampai punya hati yang zuhud wis gak kengguh karo dunia. Itu kan proses. Bagaimana budak seorang Bilal yang begitu aja kok sampai punya kekuatan ahad. Loh, muni ahad ngono tok kok sampai iso ngalahno panase srengenge dipepe ning ora-ora dibleki watu kok kalah karo ahad. Loh, itu kan kekuatan luar biasa ya. Kekuatan iman sing ditularno Rasulullah mboten diomongne tapi ditularne. Nek diomongne niku lak prosese kesuwen leren. Leren nerangno kaya wong kuliah ngono diwisuda bareng kesuwen. Niku langsung ketularan kok. Jadi ketularan itu ya ketularan. Ya ketularan, nyetrum. Sekali kene, la ilaha illallah, guru ya melok. La ilaha illallah. Kaya tiang nekani rame-rame itu. Kemudian ada yang keplok, plok. Ya keplok, tolong telutok, kok nulari lian melok keplok kabeh. Apa leren kuliah di sini? Tak kok sih, apa kue kok keplok? Sebab apa kok keplok? Ya itu kesungguhan, sedang pidato nebar. Ya jenenge nulari, kata ini. Nah, itulah pentingnya ya, pentingnya tiang bersahabat. Wonten malih sahabat ya, sebagian ulama dipun tangkleti tentang siapakah sebenarnya ahli-ahli tasawuf itu. Indikasinya ya nopo. Mungkin iki lek digoleki indikasi sing model iso cerita tasawuf karo wong tasawuf niku mboten sami lho. Ampun-ampun kapusan. Kadang-kadang kula jenengan sering kapusan. Ngomongin daki-daki cerita soal manunggalin kawula Gusti iso cerita tapi ditakoki rasane piye gak ro. Ya mbuh ya ngoten iki. Jadi kadang-kadang wong cerita lengkap itu belum tentu merasakan. Cerita lengkap persis koyok sing ngalami ning sama sekali urung urung ngrasakno ngoten niku saged. Nggih to nggih. Ya beda to wak dalang nyeritakno buta cakil. Apa dalange ya iso kaya buta cakil tenan ora iso. Dene dalang tukang cerita, nggih to nggih. Nggih. Mulane kula panjenengan kedah ngertos. Apa bedane wong sing iso nyeritakno tasawuf karo wong sing ber tasawuf. Teng mriki niki wonten sebagian ulama dipun pangreti. Wakat wasofa teman-teman nyifatihum ing sufiyah sapa badul ulama setengah ulama. Fakala moko dawuh sapa badul ulama. Jawabane terus pundi? As-sufi utawi wong ahli tasawuf iku man wong. Raya arifu kang ora ngerti sapa man. Fidarani ing dalam dunia akhirat ora ngerti ahadan ing wong siji. Ahadan ing siji-wiji. Ghairallahi saliyane Allah. Wong tasawuf kuwi wong sing ora kenal sapa-sapa liyane Gusti Allah. Dunia akhirat gak enek sing dingerteni ndeke kejaba mung Gusti Allah. Niku wong sufi. Wala yasadulan ora nyekseni ma Allah sertane Gusti Allah siwallahi saliyane Allah. Dia tidak pernah menyaksikan selain Allah itu bisa bersama Allah. Jadi ya Allah tak sorana liane. Niku ciri sing pertama ahli tasawuf niku tiyang sing tidak mengenal di dunia dan di akhirat selain Allah. Nomor kali tidak pernah menyaksikan, artinya tidak pernah ada yang hadir di dalam kehidupannya itu selain Allah. Ciri yang ketiga, qad sukhira lahu kullu shay'in. Qad sukhira teman-teman wis dirah. Dirah tegese wis dirah. Lahu kedue iman apa kullu shay'in sekabehane suwiji-wiji. Segala sesuatu itu sudah tunduk kepada dia dan bagi dia sudah jadi remeh. Segala sesuatu sudah jadi remeh ya selain Allah. Walam yuskhar huwa li shay'in. Walam yuskharan ora tau diremehno, tau ora tau direh huwa yaman li shay'in kedhewe siji-wiji. Dia tidak pernah terikat oleh sesuatu tapi segala sesuatu mengikatkan diri kepada dia. Wasallatan bisa merintah sapa bisa nguasani sapa man ala kulli shay'in ing atase saben-saben suwiji-wiji walam yusallit lan orang nguasani alahi ing atase man apa shay'un suwiji-wiji. Dia bisa menguasai segala sesuatu tapi segala sesuatu tidak bisa menguasai dia. Ora kengguh lek perlu kabeh panas dhek gak katut panas. Seperti Nabi Ibrahim jelas luwih tengene panas kabeh wong geni. Tapi ndeke gak katut panas malah kuwalik akhire gendine katut adem. Niku ciri-cirine ngoten niku. Niku dari segi efek fisik mawon ngoten. Dadi segi hati lebih dari itu. Pun mboten kengguh napa-napa, mboten keganggu napa-napa. Ya khudu ngalap sapa man annasiba ing peran ning kulli shay'in saking saben suwiji-wiji wala ya khudu lan ora ngalap apa annasibu peran menu saking man shay'ane ing suwiji-wiji. Dia bisa ikut campur dalam segala urusan tapi segala urusan tidak mencampuri dia. Niku artine napa segala urusan nek ndek melok tandang roh persoalane tapi persoalan-persoalan itu tidak tahu persoalan dia. Ini gambarane ngoten lah nggih penake omong ngoten. Wis persoalan napa mawon ya mbake melu berperan. Kabeh wong butuh lan goleki ndek. Tapi lek wong-wong sing ditulungi sing dianu macam-macam beres, wong-wong ini ora enak sing roh ndek. Ngeten niku pokoke macam-macam lah kan persoalan sing dihadapi, tapi sama sekali dia tidak merasa bahwa itu soal gitu. Soal-soal yang berat itu bagi orang tasawuf jadi sama sekali enggak berat. Tapi orang yang sedang hadapi soal-soal itu butuh peran dia. Itu jenenge nasib. Nggih. Yasfu was dadi bening. Bihi sebab man apa kadaru kulli syai'in ruwete segala sesuatu. Segala sesuatu sing ruwet-ruwet niku anggere kedemek ndeke beres. Bening sakal udar persoalane. Tapi wala yukaddiru lan ora bisa mbutekaken ngruwetaken safwahu ing beninge man apa syai'un swiji-wiji. Nek enek barang ruwet ndeke teko dadi padang. Tapi eneng barang ruwet nekani ndeke ndeke ora katut ruwet. Nggih. Karena dia wis kadung padang ngoten. Lek enek barang peteng-peteng ruwet-ruwet dhek teko sakal beres kabeh. Tapi swalike dhek pas ning omah upamane ngoten. Padang terus terus ana wong teko 50-100 gawa persoalan gak mengaruhi padange dhek blas. Ora kok terus dadi redup melok ruwet enggak. Wis bene. Bene ruwet ben ruwet kono jajak-jajak aku ngoten. Tapi lek umpamane kono pas gelem nulungi ngoten. Dipetuk itu jak salaman plek-plek-plek-plek wong 100 mulih udar kabeh persoalane. Nanti niku saged. Qad sagolahu wahidun an kulli syai'in wa kafa wahidun min kulli syai'in. Qad sagola teman-teman nungkulaken hu ing man sapa sing nungkulaken wahidun pangeran kang siji an kulli syai'in ninggalna segala sesuatu. Wa kafalan wis cukup hu ing man apa wahidun pangeran siji min kulli syai'in saking sekabehane siji-wiji. Bagi dia hanya Allah yang bisa menyibukkan dia dan bagi dia hanya Allah yang mencukupi dia. Dia tidak pernah sibuk kaya sibuke ngurusi Gusti Allah. Nek soal Gusti Allah sibuk deh. Tapi lek soal yang Gusti Allah kecil gitu aja kok repot ngoten. Wan boten nate bingung-bingung blas ora dibingungne apa-apa tapi malah bingungno wong niku jelas. Ora kok sing bingung niku mergo pancen sing bingung niku kemlelet ngoten. Wis malah bingung dicak ora bingung malah domo. Jadi sing bingungno sapa sakjane ya ora nek sing bingungno bingung karepe dhewe. Wong dijaga repot kok malah domo. Ya harus repot lho nek mau nanya malah ngene. Gitu aja kok repot-repot lho. Tidak gak repot lho malah ya harus repot lho piye to iki. Kuwi aja jigurono mudak keblowok-blowok. Harus blowok lho. Iki piye? Sajane sing ngajak blowok sapa to iki? Niki gambarane ngoten niku. Mane dari satu sisi kadang-kadang lek wong mboten paham, banyak akeh wong salah paham ngoten niku. Termasuk kaya Abu Jahal Abu Lahab itu terhadap Rasul kan salah paham. Piye to Muhammad yang ngerepoti? Sembarang kalir salah, nyembah brahono salah, ini salah, ini ngoten. Tetapi yang kanjeng Nabi nggawa keyakinan kok, nggih. Nggawa keyakinan. Ngukure kan ngukur jane ora pantes lho lek Muhammad sing dadi nabi. Wong atase tukang ngangon iki bocah yatim melarat pisan. Kudune iki sing dadi nabi iki aku lho. Lha ngoten niku sing marahi jur Abu Jahal Abu Lahab niku ora percaya niku ngoten niku. Jadi itu buatan kok karena Abu Jahal Abu Lahab bodoh buatan. Ini ku ketutup karo kepentingannya diri ini. Wow. Nah ini kanji Nabi pun buatan urusan. Sing nyibuk no kanji Nabi ingin namung Allah. Selain Allah tidak bisa nyibuk no kanji Nabi. Yang mencukupi kanji Nabi hanya Allah. Segala sesuatu selain Allah gak iso nyukupi kanji Nabi. Bagaimana kok terima gunung Uhud mendo dadi emas melek dicekal Rasulullah. Oh sorak. Rakenggo. Gunung Uhud itu lah nanti ngerayu Rasulullah. Nabi, kalau tak jadi emas, buat kalau ini sama manfaat nih, tinggi berjuang. Karena Gunung Uhud itu ben katut, kecatut, jadi balane kanjeng. Nabi, kalau jadi emas, ben kok katut, kena gue berjuang, gelis menang, berhenti akeh lah, kata nanti. Kanji Nabi, buat, lalala apa? Aku orang merjuang nih, emas orang merjuang nih, apa-apa. Saya sudah cukup dengan Allah. Dhumateni kunulari Abu Bakar. mulari Abu Bakar. Lumayan sahabatnya yang ketularan. Segala hal yang dimiliki oleh Abu Bakar diserahkan semua untuk menjadi alat perjuangan. Sampai ditanya oleh Kanjeng Nabi. Dia terus kue kabeh mbok wehno nggo jariah nggo infak kuwi terus anakmu bojomu keluargamu piye? Nggih. Kafani Allah wa rasuluh. Kula pun cukup Gusti Allah kalih sampean tak mampu marem kok kula ngenten apa butuh limalah ngrepoti. Sampai ngoten niku niku nilai iman to, nggih. Kekuatan iman sing ngoten niku. Nah, itu tidak cukup cerita. Gak cukup cerita dulu saya, ya kalau ngerti kan namang bisa cerita no. Nah, kalau ya pikir-pikir, rupanya kalau mau dua-dua yang jalan terus sama cegat sama jalur dua, ya rata kei kok. Mengaku sih butuh. Tapi kalau kan bisa cerita lagi. Loh, sama nampun kepilut kali kula loh, kalau bisa cerita kok, sama terus, kula hebat Pak Imran, keliru sama kebujuan kali kula. Kula dia sih belajar kok sama. Nah, ini saya kipen aja, saya bareng-bareng lah, gulik gunung. Gitu. Belajar nato hati ini dewi-dewi piye mereka kenggolan kula mboten enten sing bimbing mboten saged niku diantara ciri-ciri ini wong tasawuf sing bener sing temenan sing mboten etok-etok ngoten niku wow. Indikasine ngoten ya indikasine sufi sing bener ngoten niku wow. Mulane fangdur angen-angen sapa sira rahimakallah hadhihi sifat ini iki sifat sing dinduweni wong tasawuf ma'azamaha. Kiai kuno lek maknani ma'azomah niku ditambahi bukawa utawi apa iku azomah ngagungaken maha ing sifat. Bahasa Indonesia ini alangkah agungnya sifat seperti itu. Wa ajalla halan agunge sifat. Wa ma asrafa halaman tasofa biha. Alangkah mulianya keadaan orang yang bersifat seperti itu. Wa ma a'azzahu lahu bi ghairiha min fununil mujahadat wa anwa ilmu kabadat kebablasan sak garis wa ma a'azzahu fi hadzal wujud nafa'ana Allahu bihi wa razaqana min barakatihim wa ma a'azzahu lan bugawa utawi apa iku a'azzang nglangkakaken nglangkakaken iku dadekne langka ngono hu ing ing ma enggak nglangkakaken apa mahu ing ing man fi hadzal wujud ing dalam iki-iki jagat. Jagat iki kok alangkah jarangnya, alangkah longkone wong sing sipate kaya ngoten niku. Guleane kok angel banget. Lha panjenengan angel. Nek ajeng sing persis ya Kanjeng Nabi tok. Gimana nggih? Lha sing persis ora ukuran persenane 100% namung Kanjeng Nabi. Sing liya-liyane niku nggih sak ngisore mesti 90%, 70% ngoten. Nah, bagi kula sampean sing posisi awak dhewe 0, sekian persen. Nggih, 0,000 sekian persen. Lah niku ketemu sing 0% mampu hebat. Nggih ta nggih? Sing posisi awak dhewe imane, kepentingane macam-macam niku tak diukur nganggo ukuran termometer iman itu min sekian derajat Celsius. Min terus ketemu enek mawa cilik ngoten. Ketemu enek mawa cilik sing wone 20 derajat Celsius. Wah, iku wis luar biasa. Wong peteng dedet lelimengan iku ketemu wong rokokan ngono wis manut kabeh. Kuwi sing nggowo rokok ning arep ngono ngoten iki. Mergo kena dienggo nut-nutan. Mergo pancen donyane wis peteng dedet. Makne ya aja kok terus sampean njaluk sing sampurna nemen tersampan mutus salah gak enek dunia ini ora enek mursyid sing kaya diceritakne di kitab ki gak enek enggak mergo napa Kanjeng Nabi pun jamin la yazalu ora gingsir-gingsir sapa umati umat ingsun iku enek sing taifatun nggih la yazalu taifatun min umati alal haq ila yaumil qiyamah ngoten ora gingsir-gingsir terus menerus setiap saat. Sebagian kecil dari umatku itu ada yang terus menekuni, menjaga, merengkuh al-haq kesejatian. Itu pasti ada. Jadi saat ini sampean percaya lek enek emas 24 karat. Percaya enten mboten? Percaya enten tapi sampean kan mboten tau petok. Mula bolak balik emas ya 16, 18, 20, lah kuwale ngapi emas 24. Mula sempat likur tenan. Lagi wegah. Tapi sampean yakin enten to? Ya wis saiki kowe kepengin petuk sing 18, sing 24 apa sing 20, apa sing 18an? Lho ngoten lha nek nisbat awak dhewe mung sekedar napa nggih? Emas imitasi, kepethuk sing emas 16an wis hebat pisan. Gitu nggih? Nek perawan nek kalunge mung emas 16an, terus karo calon bojone dikeki emas sing 24an, ampun hebat iku. Ngoten. Mulane ampun ambisi golek sing 100% ya mek Rasulullah tak. Tapi tetap ada setrum kebenaran itu setiap saat ada. Bukan berarti tidak ada. Nek gak ngono kok lak Gusti Allah gak netepi janji. Mergo lek gak ana, engko Gusti Allah mboten enten alasan nyiksa wong salah. Anane Gusti Allah makin iku tetap iso nyiksa wong lan ana alasan pembenaran dari Allah, iku Allah lha aku biyen wis nekane ya. Zaman tahun sakmene iku enek wong sing kenal aku, ngurusi aku, mbendina, eling aku, nyebut aku. Iki lho wonge. Tanggamu dhewe ya sakjane. Sakit kowe to sing kemlelet ora gelem nampa tanggamu. Mung perkara iku wonge gembel. Ngoten. Dadi mengki alasan nek ngono kuwi panjenengan ngeremeh nek kebenaran. Jadi panjenengan nggih nuding ngoten. Jane ora kok longko jane. Kakehan wong pijak. Nun sewu kakehan wong picek sampai kabeh dicerita. Aku gak tau roh kabeh dumuni ngono. Mergo pancen sitakoki wong picek, kowe tau roh srengenge, gak tau roh. Sita, kowe tau roh srengenge. Jareke srengenge iki bunder, putih, ngono padhang. Lah iki peteng kabeh aku peteng. Aku yo peteng kabeh ngono aku yo peteng. Lek ngono ora enak padhang uga enak lho ngoten niku. Mergo apa kabeh to peteng kabeh. Ngoten. Mula nggih, donga mawon lah nggih. Mugi-mugi kanthi awale mung crita tok niku sesuk iso ketemu. Allahumma amin. Insyaallah saged. Sampeyan krungu jenenge tok niku mawon sesuk engko iso ketemu. Lek terus ditekuni. Sampeyan wis rada setengah semaput-semaput cithik, pokoke sing diunekne kok banyu. Banyu. Padahal sampeyan pas semaput kan gak roh banyu. Nggih ta? Tapi iso muni banyu. Banyu. Banyu, wis banyune lak teko. Nggih lho nggih. Nggih wis ta, nek bocah lanang ganteng kedanan Fatimah, padahal urung tau urus jenenge Fatimah. Lah temis muni Fatimah. Lah wis sing jeneng Fatimah dimulai enggak lho nggih. Nggih lho nggih. Ora nek wong niku pancen jatahe pancen badhe dideduske sae kalih Allah, mesti ada jalan untuk bertemu dengan mursyid kamil. Mursyid sing mewarisi Rasulullah. Dan terjadi Al-Quran, وَمَا يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Sopo wonge sing, karo Allah digawe kesasar, tidak akan bisa kamu temukan wali mursyid bagi dia. Ini banyak ayat ini sering kata ayat kuali, Pak. Barang ini kulak penting, teng Quran mesti nyebutnya diwali. Kados, iya kana budu, wa iya kana stain. Ini barang penting ini. Tapi Allah yang dawuhke diwalek. Iya kanak budu namung dumateng panjenengan Gusti lan kula nyuwun kula ngibadah lan namung dumateng panjenengan kula nyuwun pitulung. Niku lak sakjane lak dipikir lak walek. Jane ibadah kuwi karo pitulunge Allah dhisik pundi? Ya dhisik pitulunge, tetapi kok sing diketokno sik kok ngibadahe baru pitulunge. Dan niku pancen barang penting itu diwalek. Ngaten. Jenengan niku lek enten tulisan sing serodok penting malah sampean walik ben ora konangan wong akeh. Iya ta nggih. Dene sing kira-kira ora patek penting niku diaber-aberne ora apa-apa. Sami kali niki tengene surat Kahfi niki. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Sapa wong sing kesasar ora bakal mbok temono kanggo wong iku wali mursyid. Sajane kan ngomongnya kudu diwalik. Sapa sing gak nemu wali mursyid mesti kesasar lho ngoten mesti. Jadi kita omongan apa yang kita tahu? Sopo sing gak nemu wali mursyid mesti kesasar. Mulanya dia ingin kan nanti sing diceritakne, uang ini kulek jatah HP. Kalau Allah Taala panjen ditakdir HP, mesti enten dalan nemokne napa sahabat sejati mursyid niku mesti ditemokne. Dan wa fi suhbati amsaliha ulai lan iku ing dalem ngancani sepadane mengkono-mengkono wong sing sifate ngoten niku wau ahli tasawuf mau yahsulu bisa hasil lil murid di kedua murid apa sing hasil minal mazidi saking tambahan seminal mazidi saking tambahan apa sing hasil ma bareng layah sulu kang ora bisa berhasil apa malah kedua murid biwiriha kelawan liane suhbah ngancani wong sing sipate kados diceritane ngoten niku ngancani tak niku lawan niku mendapat tambahan yang luar biasa yang percepatan tambahannya tidak akan bisa ditututi seandainya enek wong riyadhah tirakat merenung tawa delik muznah tanpa enek sing bimbing ngoten niku wau nggih niku pirang-pirang tahun urung karuan lek iso madani karo wong sing oleh bimbingan senajan mung sak jam niku mulane enten hadis sapa wonge nggih sapa wonge lungguh ning ngarepe ulama sak jam iku luwih apik katimbang ibadah sudak taun niki ulama sing dos pundi sing saged ngoten niku nggih sakjane ulama billah mergo minimal nuwun sewu untuk memaksa diri nuwun sewu cocok penake omong mawon wong sing kadung kulino cangkeme bosok celebang celebung titik-titik matane picek bidak orang ngajar ndase meletos dengkule amoh bathuke nglenyar kulino latah sing diomongne ngoten niku nuwun sewu niki kulino ngoten niku coba tanpa ada guru pembimbing dia ingin merubah kebiasaan seperti itu tapi tanpa ana kiai sing bimbing gak ditunggoni kiai latihan ngempet lah iso ayo tanpa guru ayo sudah tahun urung karo anak waras penyakit ini tapi coba lungguh ora kira karo kiai sak jam wae ora langsung meneng cepus gak iwani iso nggih ta nggih nggih saestu niku ayo lek gak ngandel aman jajal nggih ta nggih. Ini bukti bahwa duduk bersama ulama satu jam itu ternyata hasilnya lebih baik. Bukan ganjarane, lek ganjarane insya Allah yuk engko pikir-pikir, enek kalkulasi yang lebih jeli di hadapan Allah. Tapi khairun itu artinya apa? Lebih baik hasilnya dalam hal akhlak. Mulai panjen ulama ini kuaros satu ambia dan ambia itu urusannya akhlak. Innama buustu liutamima makarimal akhlak. Dalam hal pertumbuhan akhlak, jejer karo ulama itu lebih cepat hasilnya daripada ibadah sudah tahun. Mereka ibadah sudah tahun malah kadang-kadang metu sombongnya. Kadang-kadang metu kemlelete, sok semuci-suci. Aja ngambah omahku najis kowe. Wonge ngalih diubah kursine, mergo najis. Wis kemlelet banget. Ana wong asale tukang dosa melok jamaah ning langgare tok iki lho. Berjamaah diubah langgare mergo semuci-suci. Iku nek ibadah sing mumbuhne takabur. Bisa terjadi ya, nggih. Tapi coba lek sampean tunduke karo kiai, sowan kiai. Ora usah ngaji ado-ado lah. Langsung urung tau hadise takabur, gak tau krungu hadise bab takabur, langsung takaburi samane ilang karepe dhewe. Tapi gak ilang mong langsung dicongklok. Iku karo kiai sing model ngoten niku lho. Kiai sing model kados diceritakne niku wau, sing gak terpengaruh apa-apa niku lek nyongklok kuwi enak. Kula niku nate ngalami ngoten niku. Dene kok dene nate kok jamaah aras-arasan. Kurung wadan niku kudu bali turun nah. Saestu. Dene bangsa kula kula biyen niku lak teng pondok, Pak. Tambak beras niku kula mboten teng pondok lanang, nggih mboten teng pondok wedok, tapi derek Pak Yai Jamal, teng daleme Pak Yai Jamal. Jadi saya itu berada di perbatasan antara pondok lanang karo pondok wedok. Nggih, pondok lanang karo pondok wedok. Bosom pun serodok gedhe kula niku duwe kenalan. Duwe kenalan pengurus, bocah ayu, Pak. Wajahe niku meh kaya Iis Dahlia. Niki crito niki wis ben apa kula gambarne congklokane sufi sing saged mara nunduk ne ati niku. Bosom ngoten. Sesuk nggih. Iyo asale digojlak-gojlak sesuai lah kok seneng tenan. Kula nggih seneng, mriko nggih seneng. Indikasine seneng napa? Asale niku biyen sampune niku nganu, sampo sanslik. Bungso piyambake kenal kula lan akrab kalih kula niku ngalih sampune Imran. Lha niku lek seneng ngoten niku kok nggih. Lha niku lek seneng ngoten ya sing sok nek hubungan-hubungane ngoten wis dadi koleksi pisan. Nggih. Niku wah wis. Mboten usah kula omongne lah wong soalé wong isih urip kok. Oke. Engko lek ngrungokne rekamane iki ben guyu ae. Oh iku aku ngono wis bene ngoten. Nyatane ra sida dadi bojoku. Lha bisa mboten ya mbak ini dadi pengurus tuh bagian penerangan. Maksud penerangan ya ten. Nek teng Pondok Putri niku lha ten keluarga badhe manggi keluargane putrane napa ngoten kok jaler ngoten kan dipanggil lewat kantor dan niku mesti kangge speaker pondok niku. Kangge bahasa Arab. Ad-da'wah a'iliyah. Istilahnya panggilan keluarga kepada sinten-sinten dipanggil keluarganya di dalamnya bunyai ini ngoten. Dan itu suarane niku jan rumah kula iso nggugah hati. Turung lenggeri krungu ada wah ala ilmiah tapi sing ora cawe de mboten niku iso mak gragap langsung tangi mboten mawon. Lha kuwi panjenengan ngoten niku kula lek krungu adzan subuh molek. Tapi lek krungu swara niku jan iso tangi terus langsung golek rokok lungguh dengar. Sastu niku lho. Ngoten niku kalih kalau Pak Yai Mursyid kula niku nalika sing niku mawon sak dereng nalika niku sik dereng beat kula. Ngoten. Dibake sing ana Firaun nek nyongkok ngoten niku. Sing ana Firaun iki ora terima umat Nabi Musa. Dibake kuping iki ana Firaun mripat ana Firaun jare. Nek krungu azan kaya disumpeli jare, tapi lek krungu suarane cah wedok panggilan ngono langsung gagap ya lho ngoten. Lha sing ngabari iki le sapa lho? Padahal kiai ini teng Tulungagung, gek kula niku teng Jombang. Kok ya mara dicongklok ngoten niku. Lah berarti pertemuan sakdek ngoten kula langsung mak dingkluk ngoten kan wis ora usah ngaji suwe-suwe. Tegese ngaji hadis takabur, ngaji hadis macam-macam kan enggak perlu. Ketemu tak dicongklok ngoten kula wis gak iso ndengenge, wis langsung dingkluk ngoten. Padahal kula asal ita itu aku tamatan Mbak Beras. Wah, ita itu ngoten kaya wong ngalim-ngalima. Ketemu kiai blek ngoten langsung dingkluk, terus kalah cet. Nah, mula sama niku ke penting ngoten niku. Menemoni kiai sing model ngoten niku perlu, kangge ngelok ati niku perlu. Niku. Dadi dibanding kalih macem-maceme mujahadah, macem-maceme riyadhah, macem-maceme wiridan macem-macem niku karo ketemu kiai ngoten niku cepete tunduke ati luwih cepet lek ketemu kiai ngoten niku. Mugi-mugi kula panjenengan saestu-estu dipun paringi kesempatan dening Allah saged pinanggih ulama mursyid sufi sing saged nuntun manah kula panjenengan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radhiyallahu tabaraka anhu wa sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wa fina wa huwa fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kullihi ya man biyadihi al-khayru kulluh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.